Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. A'azanallahu wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, termasuk al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, anna qawa'id al-atibba, anna akhlaq an-nafs tabi'atan, anna akhlaq an-nafs tabi'atun limazajil badan. Bahwasanya akhlaq jiwa seseorang mengikuti mazajul badan, komponen organ tubuh badan seseorang. Ini para tabib sepakat. Ya. Ini yang menyampaikan siapa? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Para tabib sepakat. At-tibba. Fa kullama kanat akhlaqun nafs ahsan kana mazajul badan a'dal. Maka setiap kali semakin jiwa itu semakin baik, maka organ tubuh pun, organ dalam pun, maka akan baik. Wa kanat akhlaqun nafs ahsan, pengaruhnya kepada kejiwaan juga akan baik. Dan juga dicontohkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah kemarin kisahnya. Orang Badui, orang Arab pegunungan, pedalaman yang keras, kaku, kasar, menarik selendangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keras. Hatta athara dzalika fi 'unuki, sampai yang seperti itu membekas pada lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya kemudian orang Badui tersebut mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, murli mimma lillahi alladhi indak, perintahkanlah kepada sahabatmu agar mereka memberikan harta yang Allah titipkan kepadamu. Ini orang Badui dengan gaya bahasanya yang khas, keras, kaku, orang pegunungan, orang pedalaman. Karena di antara adab dan etika manggilnya dengan ya Rasulullah, ini malah dia panggil dengan namanya. Faltafata ilaihi Rasulullah SAW thumma dhahika. Maka Rasulullah SAW menengok kepada orang tersebut dan tersenyum, tidak marah, tidak cemberut. Kira-kira kalau kita bisa enggak ditarik lehernya minta duit, gimana? Tarik membekas ya, tarik keras membekas, minta duit lagi, kira-kira gimana? Senyum apa cemberut? Ini Rasul SAW senyum. Allah, berat kalau kita, tapi itulah contoh dari Rasulullah SAW. Walaupun berat, ya dipraktekan, karena itu adalah kehidupan Rasulullah SAW. Tuma amarlahu bi'ata. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengasih, memberikan, kasih, berikan. Ini akhlak Rasulullah SAW, akhlak Rasul SAW yang mulia. Ini mungkin jarang kita dapati manusia zaman-zaman sekarang, kecuali yang benar-benar diberikan taufik, keikhlasan, legowo, lapang dada. Nah, ini Anda mengingat dari kisahnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah banyak sekali pernah ditegur dan lain sebagainya, dimarah-marahi sampai taqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi Syekh bin Baz menangis, bukannya marah, atau bukan, oh Anda lebih alim dari ente, ente siapa? Enggak gitu. Syekh bin Baz malah beristighfar, astaghfirullah, menangis, menerima nasihat. Dan ini pun akhlak yang mulia, enggak semuanya bisa, kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maling masuk rumahnya Syekh bin Baz, malah dikasih makan, dikasih minum, dikasih duit. Itu Syekh bin Baz. Kalau kita maling, diapain? Kebugis. Naudzubillah. Coba lihat akhlak para ulama. Akhlak para ulama seperti itu. Jadi memang akhlaknya orang-orang yang mulia, para kesatria, para pembesar, orang-orang yang Masya Allah, Tabarakallah, tidak sempit. Dikisahkan, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin, fama qala li uffin qat, wala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah, wala syai'in taraktuhu lima taraktah. Rawahu Tirmidzi. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, khadim Rasulullah SAW. Anas bin Malik adalah pembantunya Rasulullah SAW. Kata beliau, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku membantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Fama qala li uffin qad, enggak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepadaku uff. Mungkin bahasa kitanya ente ngapain kayak marah-marahin mungkin. Ya. Wala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah. Atau enggak pernah Rasulullah SAW ya menegur ketika salah, ditegur dengan keras, dengan kaku, dengan kasar. Kenapa kamu kayak gitu? Atau dicemberutin kalau kita mukanya mesem, mukanya asem, pahit. Nah, ya mungkin sebagian daerah mungkin enggak langsung, tapi dari wajahnya kan kelihatan. Mana wajah yang asem, Hah? Yang manis, yang pahit. Nah, ya, atau ada juga yang langsung serta-merta dengan ucapannya. Atau masya Allah malah dia senyum. Ya, senyum maksudnya bukan senyum apa menahan dendam, bukan, beda lagi. Ya, senyum tulus. Walaili syain taraktu lima tarakta, juga enggak pernah Rasulullah SAW ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meninggalkan satu perintah dari Rasulullah SAW, mungkin lupa atau apa, luput atau apa, capek mungkin atau apa, enggak pernah ditegur, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Kenapa kamu kok enggak melakukan ini? Allah musta'an. Ini akhlak yang baik, sehingga pengaruhnya kemana? Ya ke badan. Pengaruhnya kemana? Ya ke organ tubuh. Nah, pengaruhnya kemana? Nah, kesehatan tubuh. Sehingga para ulama sepakat, para tabib sepakat bahwasanya nah, Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna dari segi organ tubuhnya pun sempurna. Ditambah lagi dahulu sebelum diangkat sebagai kenabian atau rasul, ya beliau diblek oleh siapa? Perutnya malaikat Jibril. Kemudian dicuci jantungnya dengan air zam-zam, sehingga lebih bersih lagi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang namanya marah, kata para ulama termasuk Al-Imam Dzahabi rahimahullah, ditinjau dari segi kesehatan, amal ghadab fa innahu yuskhinul badan wa yujaffifu. Sifat marah itu bisa memanaskan badan dan mengeringkan badan. Ya mohon maaf yang suka marah. Ya, sehingga gak heran orang yang marah badannya kering. Bener gak? Kalau enggak ya dibantah aja, dikoreksi. Atau badannya kurus, kering. Beda kalau orang yang gemuk, biasanya apa? Seringnya apa? Bercanda mungkin ya, ketawa, senyum atau apa, atau sering lupa juga mungkin. Nah, ya mohon maaf, Anda enggak menghina orang kurus, orang gemuk, enggak. Yang kita bahas adalah ciri-ciri penyakit. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa ammal ghadab, yang namanya sifat marah itu bisa membuat badan kurus, kering. Makanya kalau yang galak-galak ya seperti itulah kelihatan, ya enggak? Nah, ini kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawal Bukhari. Ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada salah seorang berkata, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini wa Rasulullah, berikanlah aku nasihat, wasiat. Qala la taghdab, jangan kamu marah. Al haditsu makna annaka la taf'al bimujibil ghadab. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, kamu jangan melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan sebab-sebab amarah. Ya, apa? Kalau ada faktor-faktor yang bisa mendatangkan dia marah, ya hindari. mungkin ketika cekcok bertikai, ya ada fulan ya menghindar dululah. Ketika ketemu fulan misalkan langsung marah, ya menghindar dulu mungkin, atau apa saja hal-hal yang bisa mendatangkan, menyebabkan dirinya marah, hindari. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhimin al ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan amarah, artinya amarah itu ada tapi ditahan. Allah puji, wa madahahum 'ala kadhmih. Allah puji mereka karena menahan amarahnya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdhab hatta yu'raf dhalika fi wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah marah sampai diketahui terlihat di wajahnya. Wa qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya sifat marah dari setan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Dan sesungguhnya syaitan diciptakan dari api. Wa innama yudfa'un nar bil ma'. Api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya dia berwudu. Rawahu Abu Daud. Dan di dalam riwayat Tirmidzi, ala innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Ama ra'aitum humrat 'ainih wa intifakh awdajih. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ala ketahuilah, innal ghadaba jamratun fi qalbi ibni Adam. Sesungguhnya sifat marah merupakan jamrah, bara api. Fi qalbi ibni Adam, pada hati ibnu Adam. Yang ajibnya, ana dapat pasien, memang ada orang pemarah. Naudzubillah ya, mohon maaf, ini cuma ibroh saja, bukan menghina salah seorang. Enggak, yang maksudnya adalah ibroh pelajaran. Dia terkena tumor jantung. Ngerinya tumor jantung. Jadi di jantungnya ada tumor. Tapi anak tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Apa sebabnya? Ya, gali terus nggak mau ngomong, digali, tanya. Nah, apakah sering marah? Iya katanya. Apakah sering sakit hati? Iya. Apakah dendam? Iya. Iya semua tuh. Itu kan panas semua tuh. Marah panas. Sakit hati panas kan? Panas. Dendam. Dan ini bukan baru kemarin. Ini udah puluhan tahun dari kecil mungkin. Makanya manfaat bekam tuh untuk mengurangi tensinya. Dianjurkannya bekam itu supaya badan panas tubuh itu bisa apa? Berkurang. Ya, panas tubuh. Ada warming body, ya warming body. Ya. Tubuh kalau dipegang itu bisa panas dan tubuh kalau dipegang bisa dingin. Ini bukan khurafat dan bukan syirik lah. Tapi memang ada ta'aluk, ada kaitannya. Seperti seorang kalau dibekam belakang itu langsung ces, yang tadinya panas bisa dingin. Makanya di antara bekam, manfaat bekam adalah mendinginkan tubuh, diantaranya banyak ya, endorfin dan lain sebagainya bisa keluar dengan bekam. Al-Muhim, kisah ibrah dari itu. Ya Allah, orangnya sudah meninggal, Allah yarham. Karena memang sakitnya udah tahunan, udah puluhan tahun, agak berat. Kasih herbal ini, herbal itu. Itu cuman jarak jauh saja, artinya konsultasi jarak jauh. Ya tidak, kita cuman mengarahkan. Kasih masukan, qadarullah, Allah yarham, beliau sudah wafat. Al-Muhim, ibrah dari situ. Ya, yang bingungnya sudah ke rumah sakit terkenal di Jakarta apa masalah kanker. Ya sudah ke situ lah. Ya. Tapi yang kita ambil ibrah dari situ adalah apa? Sifat amarah. Dan itu bertingkat-tingkat, level, berlevel, bertingkat. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan bekam setiap bulan itu banyak manfaatnya. Ya, wa khairu ma tadawaitum al-hijam, sebaik-baik pengobatan kalian adalah berbekam. Pada tanggal berapa? 17 Hijriah, 19 Hijriah, dan 21 Hijriah. Titik kahil, ahlain, katifain. Karena darah itu kalau bergolak, maksudnya adalah memuncak, marah memuncak, tensi naik, ini naik, semua bisa stroke. Ya. Ini penting. Manfaat bekam. Ya, walaupun tidak wajib, hanya afdoliyah, anjuran saja dari Rasulullah SAW. Tapi bagi orang-orang yang terkena sindrom marah, sindrom ya panas, anjuran berbekam lebih tepat insya Allah. Ini contoh kecilnya saja. Masalah amarah. Kalau berlebihan, maka akan membahayakan kita. Belum masalah yang lainnya. Kebalikan dari marah itu apa? Senang, gembira. Orang ketawa terus. Kira-kira orang ketawa, gembira, yang akhirnya berlebihan, yang akhirnya apa? Mengakibatkan sombong dan merendahkan orang lain, ini juga berbahaya. Ya, ketawa. Jadi gila jadi. Kalau ketawa boleh, bukannya enggak boleh, tapi kan secukupnya, sekedarnya terukur. Tapi kalau ketemu ketawa nih, kenapa ketawa terus, gila apa gimana? Kalau terukur artinya ala kadarnya, memang ada asbab penyebab ya. Tapi kalau ketawa bergembira yang berlebihan sehingga mengakibatkan dia merendahkan, meremehkan orang lain, congkak, kiber, atau enggak mau menerima al-haq, makin yang berbahaya al-farq. Sehingga saking mungkin seringnya happy, sering berbahagia, ketika dinasehatin enggak mau dengar. Lebih memilih apa yang ada pada pendapatnya. Ini berbahaya juga. Daripada al-haq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Farihina bima atahumullah min fadlih." Mereka terlalu membanggakan apa yang Allah berikan dari kelebihan, baik harta maupun yang lainnya. Ini juga tidak baik kalau berlebihan. Ya. Amal farah al-iman famahmudun. Adapun bergembira dengan keimanan itu terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, hanya keutamaan datang dari Allah, rahmat dari Allah. Fa bidzalika falyafrahu. Oleh karena itu, bergembiralah kalian. Sehingga ada dua keadaan rincian. Yang satu gembira sehingga dia tidak mau menerima al-haq, saking girangnya, saking happy-nya, akhirnya dia meninggalkan al-haq. Kasih tahu ini dalilnya, gak mau. Dia lebih mendahulukan apa? Akal pikirannya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang berbahaya. Tapi kalau bergembira dia i'tiraf bahwasanya keutamaan keberhasilan dia datang dari Allah, bukan dari kehebatan dia, bukan dari kepintaran dia, bukan dari ilmunya dia, bukan. Dia sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu. Ini yang terpuji. Ini yang kedua. Yang ketiga, alham wal gham. Gundah gulana, galau. Apa lagi? Hah? Badan gundah gulana, galau. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kadzurat hammuhu wa ghammuhu falyughdhi min qawlihi min qawli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Barang siapa yang banyak gundah gulana, galaunya, gelisah, maka dia hendaknya memperbanyak bacaan doa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, fal hauqalah kalimatun tafwidun wa taslim. Membaca la haula wala quwwata adalah satu kalimat tafwid yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala urusan, segala perkara hanya kepada Allah. Biasanya kalau galau, gundah gulana, khawatir, cemas, itu kejadiannya sebelum kejadian atau sesudah? Biasanya, hah? Sebelum galau, gundah gulana, cemas, khawatir. Khawatir nih, ada apa nih, ada apa? Tapi kalau sedih, ya itu setelah kejadian, ya setelah kejadian. Nah, dan Rasulullah SAW berlindung dari sifat-sifat ini. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal wal jubni wal huzn. Sifat sedih, Rasulullah SAW membaca doa. Nah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma asaba 'abdan hammun wala hazan." Tidaklah seorang hamba terkena gundah gulana, galau, kacau, sedih sehingga dia mengucapkan membaca Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika madin fiya hukmuka 'adlun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'zarta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak an taj'ala al-qur'ana al-'azim rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Dia baca ini doanya untuk sedih, galau, gundah gulana. Ini bukan jimat tapi bacaan. Jangan dianggap jimat, salah. Ini tuntunan Rasul. Tuntunan Rasul. Dia baca ini, illa, melainkan ketika dia baca Azhaballahu huzna, Allah hilangkan kesedihannya. Allah hilangkan kesedihannya. Gundah gulana, kacau galau. Wa abdalahu makanahu farahan, dan Allah ganti yang tadinya sedih, yang tadinya galau, gundah gulana, Allah ganti dengan apa? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Dzakar Ahmad fil Musnad wa Ibnu Majah fi Sahih. Nah, ini bimbingan para ulama, ya termasuk Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, di dalam masalah kesehatan badan, kesehatan emosional, ya hubungannya dengan organ tubuh, hubungannya dengan yang lainnya. Nah, sangat mempunyai kaitan yang sangat erat, ya, sehingga diantara manfaatnya zikir, zikir pagi dan sore itu sangat bermanfaat sekali, mendapatkan perlindungan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang melindungi hambanya. Kalau kita nyewa satpam berapa per jamnya kira-kira untuk melindungi, oh, jaga pagi, jaga siang, ya kan makanya bayar. Tapi kalau Allah yang melindungi, enggak usah bayar. Ya, kan banyak tuh sekarang orang-orang kaya minta apa? Bodyguard untuk apa? Menjaga dia. Nah, penjagaan yang sempurna adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penjagaan yang sempurna datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kisahnya Al-Imam Qurtubi rahimahullah membaca doa a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ketika beliau luput dari bacaan tersebut, maka ada gangguan. Ini dikisahkan oleh para ulama. Ketika baca itu, ya pernah hinggap kalajengking jalan di tubuhnya, tidak membahayakan. Kalajengking. Syuh, membaca a'udzu bikalimatillahi athamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah bikalimatillahi tamah, dengan kalimat Allah yang sangat sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Apa yang Allah ciptakan? Banyak, manusia dan jin, hewan dan lain sebagainya. Banyak. Sehingga ini, nah, keselamatan, perlindungan dari Allah yang sangat-sangat sempurna. Mau pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, gak usah bayar, gratis. Karena ahlu dunia biasanya apa? Wah, bayar ini berapa? Bayar ini berapa? Enggak, ini mah gratis. Antum cuma ngamalkan zikir pagi dan sore, Allah yang akan jaga. Allah jaga dari kejahatan-kejahatan makhluk. Nah, sehingga enggak perlu biaya yang seperti itu. Nah, tinggal dipraktikkan, ya, tidak. Nah, jangan disepelekan, karena perlindungan dari Allah itulah perlindungan yang sangat sempurna. Nah, wallahu a'lam bishawab. Inilah yang membedakan antara tibbun nabawi dengan aktsarul atibba. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, inilah yang membedakan antara pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para tabib-tabib yang lainnya yang tidak bisa dinalar dengan apa? Akal pikiran. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wa ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.